pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum, Syederalun, berita siang edisi hari ini Selasa 9 Juli 2019 dibacakan Ahyar dan V. Artega. Ketua DPR dukung uji capim KPK dilakukan legislatif periode saat ini. KPPU putuskan dugaan kartel pesawat pekan depan. DPR usul distribusi LPG 3 kg by name by address. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Syederalun, Ketua DPR Bambang Susatyo berharap panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengirimkan 10 nama terbaik kepada DPR. Dengan demikian, uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 nama itu bisa dilakukan sebelum masa jabatan DPR saat ini selesai pada 30 September 2019. Kompas.com melansir. Bambang mengatakan uji kelayakan dan kepatutan serta pemilihan capim KPK akan lebih efektif oleh DPR saat ini karena tidak disibukkan dengan agenda politik DPR yang baru. Bambang juga menyinggung pengalaman pasca pelantikan anggota DPR 2014-2019 lalu. Saat itu Senayan disibukkan oleh agenda politik pemilihan pimpinan parlemen beserta alat kelengkapannya. Ia menilai kondisi itu tidak akan efektif untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap capim KPK. Selain soal faktor agenda politik, Bambang menginginkan hasil pemilihan capim KPK jilid 5 ini bisa menjadi warisan kerja anggota DPR periode 2014-2019. Jika uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan anggota DPR periode sekarang, ia memastikan jadwalnya tidak akan mundur. Pansel capim KPK yang dibentuk Presiden Jokowi sebelumnya telah menutup proses pendaftaran pada Kamis 4 Juli 2019 pekan lalu. Total pansel menerima berkas dari 348 pendaftar, belum ditambahkan dengan pendaftar via online. Pansel akan mengumumkan pendaftar yang lolos administrasi pada 11 Juli 2019. Syederalun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan memutuskan sidang dugaan kartel soal tiket pesawat pada pekan depan. Keputusan sidang kartel tiket bakal diambil lewat sidang Komisi KPPU. CNN Indonesia melansir. Juru bicara dan anggota komisioner KPPU Guntur Saragih menuturkan pihak investigator masih melengkapi bukti dugaan kartel oleh dua perusahaan maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Ia mengatakan untuk dugaan kartel tiket minggu depan akan ada ekspos, apakah sudah bisa masuk persidangan atau belum. Hasil sidang nantinya bakal menentukan dua perusahaan maskapai itu terbukti atau tidak melakukan praktik kartel seperti dugaan KPPU. Ia mengaku telah memanggil pihak terkait baik dari Garuda Indonesia Group dan Lion Air Group. Wasit persaingan usaha ini telah lama mengendus dugaan kartel pada penetapan tarif pesawat penerbangan domestik. Pasalnya, maskapai tersebut secara bersama-sama menaikkan dan menurunkan tarif tiket. KPPU pun akhirnya memulai penyelidikan dugaan kartel tiket pesawat. Namun KPPU sempat mengaku kesulitan menemukan bukti lantaran keterbatasan kewenangan. Bahkan KPPU pernah meminta perpanjangan waktu investigasi selama 30 hari karena lembaga belum menemukan dua alat bukti yang cukup. Walau demikian, Guntur cukup yakin dua maskapai tersebut melakukan praktik yang melanggar persaingan usaha. Syederalun, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta pemerintah untuk memastikan penjualan LPG 3 kg tidak perjualbelikan secara bebas. DPR mengusulkan distribusi dilakukan lebih teratur menggunakan skema by name by address. CNN Indonesia melansir. Anggota Banggar DPR dari fraksi Golkar John Kennedy Aziz mengatakan dalam undang-undang sudah ditetapkan bahwa LPG 3 kg tidak bisa dijual secara bebas. Panitia kerja meminta pemerintah agar subsidi LPG tabung 3 kg didistribusikan by name by address sehingga tidak boleh diperjualbelikan secara bebas sebagaimana peraturan perundang-undangan. Di samping itu, DPR juga meminta agar pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak untuk transportasi air, baik laut dan sungai. Hal ini karena keduanya berkaitan dengan infrastruktur. Syederul Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli merekomendasikan agar Presiden Jokowi memberi amnesti kepada Baik Nuril agar korban pelecehan atau kekerasan seksual tidak takut melaporkan kasusnya kepada aparat hukum. BBCIndonesia.com melansir. Yasona usai bertemu Baik Nuril dan tim kuasa hukumnya di kantor Kemenkumham Jakarta mengatakan khawatir jika ini tidak dilakukan bakal ada ratusan ribu perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual tak akan berani lagi mengadu atau memprotes. Seperti diberitakan, para hakim di tingkat PK menyatakan Baik Nuril terbukti bersalah karena mendistribusikan atau mentransmisikan konten kesusilaan yang tertera dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Baik Nuril terancam dihukum 6 bulan penjara dengan denda Rp500 juta, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk diketahui, Baik Nuril adalah korban pelecehan seksual yang dilaporkan oleh pelaku dengan tuduhan menyebarkan konten kesusilaan. Sementara itu, korban pelecehan seksual Baik Nuril menyatakan harapannya untuk bisa mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi. Rike Diah Pitaloka, pendamping hukum Baik Nuril, mengatakan pihaknya bersama dengan tim kuasa hukum akan mengajukan penangguhan penahanan bagi mantan guru SMA Negeri 7 Mataram tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederul Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menambah dua direktorat baru demi mengejar potensi pajak dari ekonomi digital. Dua direktorat baru ini adalah Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. CNN Indonesia melansir. Dua direktorat baru mulai beroperasi hari ini seiring pengangkatan Dasto Ledianto sebagai Direktur Data dan Informasi Perpajakan serta Iwan Juniardi sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani merinci tugas dua direktorat tersebut. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan bertugas untuk menghimpun data dari pelaku ekonomi secara langsung. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi digital membuka potensi pajak baru, sehingga dibutuhkan satu jabatan yang berdedikasi mengurusi data tersebut. Sri Mulyani menambahkan, reformasi di DJP ini sangat penting dalam mengelola perpajakan yang memasuki era baru dan modern. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp496,6 triliun hingga Mei lalu. Angka ini hanya meningkat 2,4% dibandingkan realisasi pada tahun lalu, yakni Rp484,9 triliun. Syederul, pengumuman hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN 2019 secara serentak akan dibuka hari ini pada Selasa. Lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT yang menjadi penyelenggara SBMPTN menyatakan informasi hasil tes dapat dilihat di situs SBMPTN sejak pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. CNNIndonesia.com lansir. Pada tahun 2019, peserta SBMPTN mencapai 780.806 siswa. Namun, hanya 714.651 orang yang mengikuti uji tulis berbasis komputer atau UTBK. Mereka memperebutkan kursi di 85 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari jumlah yang mengikuti UTBK, sebanyak 360.329 orang mengikuti tes program studi Sains dan Teknologi atau Saintek. 345.895 mengikuti tes program studi sosial hukum dan sisanya 8.247 pendaftar mengikuti tes campuran. SBMPTN berbeda dengan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. SNMPTN dilakukan dengan menyaring calon mahasiswa yang berprestasi secara akademik menggunakan nilai prapor SMA dan prestasi lainnya yang berhubungan dengan program studi yang dipilih. Sementara itu, SBMPTN merupakan sebuah uji tertulis yang dapat diikuti oleh calon mahasiswa yang tidak dapat mendaftar SNMPTN. Pada tahun ini, dilakukan juga dengan seleksi menggunakan hasil dari UTBK yang dilakukan sebelum seleksi SBMPTN. Artinya, calon mahasiswa yang ingin mengikuti SBMPTN harus memiliki nilai UTBK sebelumnya. Syudarun Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz memerintahkan kerajaan untuk bersiap menerima 1.000 anggota keluarga para martir asal Palestina yang akan menjadi jemaah tamu dalam musim haji tahun ini. Kompas.com melansir. Para keluarga martir Palestina itu akan menjadi bagian dari program tamu haji dan umrah penjaga dua masjid suci yang menerima undangan langsung dari Raja Salman. Program tamu haji itu dilaksanakan setiap tahun dan diawasi langsung oleh Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi. Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Sheikh Abdul Latif Al-Sheikh, yang juga bertindak sebagai pengawas program umum, menyampaikan apresiasinya kepada Raja Salman atas kedermawanannya terhadap negara dan rakyat Palestina. Al-Sheikh menambahkan kementeriannya akan bekerja dengan cepat untuk melaksanakan perintah Raja dan segera menindaklanjuti proses perjalanan bagi para jemaah haji asal Palestina itu melalui kedutaan besarnya di Mesir dan Jordania. Pihak kementerian juga akan segera merampungkan semua prosedur yang diperlukan untuk perjalanan para tamu undangan raja ke kerajaan menggunakan penerbangan pribadi serta menawarkan layanan untuk membantu mereka melakukan ibadah haji. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Selasa 9 Juli 2019. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa didengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.